الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari kitab Taisirul Allah, syarah daripada kitab Umdatul Ahkam. Masih dalam bab Salatil Idain, bab salat dua hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Dan merupakan hadis yang ke-142 dari kitab ini. Al-Hadithu Thani wal Arba'un Ba'dal Mi'ah. Qala al-Naqdisi rahimahullah an Ummi Atiyah Musaibah al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Ummu Atiyah Musaibah al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, amarona ta'ni an-nabiyah sallallahu alaihi wasallam, amarona memerintahkan kami, yakni maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintah, an nukhrija fil idai, agar kami mengeluarkan di hari dua hari raya, al awatiq wa dzawatil hudud, al awatiq yakni para gadis-gadis, dan zawatil hudu yakni wanita-wanita yang dalam pingitan, ini para wanita yang masih pelajar yang dipingit di dalam rumahnya, terpelihara dari pandangan mata-mata yang tidak diizinkan oleh syariat untuk memandangnya. Wa amara al-khuyyat an yahtazilna musalla al-muslimin, dan memerintahkan wanita-wanita yang haid agar menyingkir, yang agak menjauh dari tempat sholatnya muslimin. Musalla di sini adalah lapangan, lapangan kaum muslimin. Seluruh daripada sholat id yang dilakukan oleh Rasul, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu di lapangan, kecuali sekali pernah di saat hujan beliau sholat di masjid. Maka asal daripada sholat id adalah lapangan. Masjid Nabawi memiliki keutamaan yang besar. Sholat di situ nilainya 1000 kali sholat di selain Masjid Nabawi, kecuali kalau dibandingkan dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram 100.000 kali. Tetapi untuk Masjid Nabawi sendiri memiliki keutamaan yang sangat besar. Itu saja, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan masjid beliau dan mengajak kaum muslimin untuk ke lapangan, karena syiar kebersamaan yang diinginkan dan syiar persatuan kaum muslimin. Terlebih saat ini masjid-masjid banyak sekali. Kalau seandainya kemudian kaum muslimin sholat Id di masing-masing masjid, tentunya syiar kebersamaan tersebut akan jauh dari yang diharapkan. masing-masing kemudian sholat di tempatnya. Coba seandainya kemudian kaum muslimin dalam satu kota misalnya diarahkan kepada satu tempat, berduyun-duyun dan berbondong-bondong semua menuju ke tempat tersebut dengan takbir dikumandangkan, bergemuruh syiar yang besar, maslahat yang besar, dan merupakan ajakan kepada kebersamaan, persatuan, kekokohan dan rapatnya barisan. Itu akan menggetarkan daripada musuh-musuh Islam. Adapun gambaran keadaan kaum muslimin sekarang ini adalah gambaran bagaimana keadaan kaum muslimin di hadapan musuh-musuhnya. Mereka tercerai-berai pada syiar yang sangat agung seperti sholat id saja mereka sendiri-sendiri. Bagaimana dengan syiar-syiar yang lain? Sampai pun terkait dengan para wanita yang utamanya mereka sholat di dalam rumahnya, itu diperintahkan untuk keluar. Bahkan para gadis-gadis, bahkan wanita yang sedang haid, keluar untuk menyaksikan syiar yang besar tersebut. Dan mereka bisa menambah daripada jumlah, meskipun tidak ikut sholat, tetapi berada di lapangan muslimin bersama dan menyaksikan dan ikut takbir. Tidak mengapa wanita haid untuk bertakbir, ikut takbir. Tentunya takbirnya mereka dengan sir ya, tidak kemudian dikeraskan. Tiba fi lafzin, dan pada lafaz yang lain, kunna nu'mar an nakhruja yaumal id. Pada lafaz yang lain, kalau tadi lafaz Bukhari Muslim, maka ini lafaz Bukhari saja. Kunna nu'mar, kami dahulu diperintah, yang memerintah Rasul sallallahu an nakhruja yaumal id, agar kami keluar pada hari id. Agar kami keluar pada hari id. Hatta nukhrija al-biqra min khidriha, hingga kami mengeluarkan para gadis dari pingitannya. Wahatta, dan sampai pun, ini sekalipun, yani hatta yang kedua ini lil mubalaghah. Wahatta nukhrija al-hujjat, sampai pun wanita-wanita yang haid. Semua dikeluarkan. Disuruh keluar. Fayukabbirna bitakbirihim. Hingga mereka pun bertakbir dengan takbirnya mereka. Wayad'una bidu'aihim, dan berdoa dengan doa mereka kaum muslimin semuanya. Yarjuna barakata dzalikal yaum, mereka mengharapkan berkah daripada hari tersebut. Wa tuhratahu, dan mengharapkan kebersihannya. Kebersihan di sini maksudnya adalah kebersihan dari dosa. Dengan seruan-seruan tersebut, dengan takbir-takbir tersebut, mengharapkan dibersihkannya dosa masing-masing kita. Sedangkan tadhirut dzunub, bersihnya seseorang dari dosa, itu dibutuhkan oleh setiap kita. Tidak hanya kaum pria, wanita pun juga. Sehingga mereka pun diperintahkan agar keluar, ikut meramaikan, memandangkan daripada syiar tersebut. Tayyib di sini, tayyib an Ummi Atiyah, Ummi Atiyah Nusaibah. Kebiasaan daripada Al-Maqdisi pada setiap nama sahabat berusaha untuk disebutkan kunyahnya dan namanya, dan itu merupakan sunnah. Itu merupakan sunnah untuk kemudian seseorang memiliki kunyah. Dan berkunyah ini tidak hanya di saat seseorang telah berkeluarga, sudah punya anak baru kemudian berkunyah dengan anaknya. Dan mesti harus begitu. Sunnah untuk kemudian setiap anak bahkan di saat dia lahir diberi kunyah, tidak ada masalah. Namanya siapa? Hasan Abul Husain misalnya. Nama sekaligus kunyah. Namanya siapa? Bakar Abu Rizal. Enggak apa-apa. Nama sekaligus apa? Kunyah. Dan itu sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dan memanggil dengan kunyah salah seorang anak kecil bermain dengan burungnya. Burung betulan ya maksudnya, bermain dengan burung tapi sudah mati burungnya. Burungnya Nugir namanya. Rasulullah SAW menyatakan, ya Aba Umair, panggil dengan kunyah, ya Aba Umair, maaf alan Nugir, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si Nugir? Nugir nama burung. Ini kunyah kepada anak kecil. Bagus kalau misalnya hal tersebut dibiasakan. Ummu Atiyah namanya Nusaibah. Nusaibah Al-Ansoriyah. Al-Ansoriyah nisbah dari kelompok Ansor. Dan sunnah dalam penamaan adalah tunggal, tidak dirangkap. Dua, tiga nama jadikan satu. Sunnahnya tunggal. Kalau mau agak panjang ya diberi kunyah tadi itu, Nusaibah. Kalau nama dengan rangkap, nah ini menyelisih daripada apa yang menjadi kebiasaan salaf. Karena mereka membedakan satu dengan yang lain dengan nama orang tuanya. Dan karena kerusakan umat serta mengikut kepada barat, terutama orang-orang kufar, yang notabene orang-orang kufar itu rusak nasabnya, sehingga mereka untuk membedakan satu dengan yang lain bukan dengan nasab bin begitu, bukan, tetapi dengan nama panjangnya. Karena mereka sudah terserat, tersiar dan tersebar berbagai macam fahisyah, perbuatan-perbuatan keji, sehingga sulit untuk mencari nasab di mereka. Maka dibuatlah nama-nama yang panjang. Josh Walker Bush misalnya. Nama-nama panjang. Frederick Vincent. Kebiasaan orang-orang barat. Nah kemudian kaum muslimin yang kehilangan identitas dirinya dan kurang untuk kemudian berbangga dengan keislamannya, ikut-ikutan nama dengan panjang-panjang begitu. Cukup antum dengan nama sesuatu dengan nisbat kepada orang tua antum, itu sudah membedakan antara satu dengan yang lain. Atau dengan ditambah kunyah, itu yang sunnah. Nama Muhammad, nama Ahmad, nama Hasan, nama Husain, nama Zaid, nama Urwah, nama Tolha. Tinggal nanti binnya siapa. Kemudian nisbat kepada kakek-kakeknya misalnya, apalagi kakek tersebut orang-orang yang memiliki keistimewaan dan keutamaan, nisbat tersebut menjadi nisbat yang membanggakan, dalam artian akan mengetahui, oh ini silsilahnya fulan. Dan nama itu untuk identitas, membedakan satu dengan yang lain untuk dipanggil dengan nama tersebut, sehingga tidak perlu untuk ini nama lengkap, ini nama panggilan. Jadi nama lengkap itu hanya sekedar formalitas. Ya, tidak pernah dia dipanggil dengan nama lengkapnya. ya terlalu panjang nama lengkapnya kalau dipanggil gimana? Jadi panggilan gitu. Terlalu panjang. Orang nama panggilan yang sudah pendek saja masih terkadang dipendekkan lagi, iya kan? Sedangkan apa yang disebutkan oleh para ulama kita itu dibahas kitab tentang masalah ini ada pembahasannya, masalah al-asma dan hukum-hukum terkait dengan penamaan ada. Taib. Berkata Syekh Al-Bassam rahimahullah, gharibul hadis. Kata-kata yang gharib, yang asing dalam hadis. Yang pertama adalah al-awatiq. Al-awatiq jamu atiq. Awatiq itu jamak daripada atiq. Bukan atiqah tetapi atiq. Karena memang atiq itu sudah terpakai untuk perempuan. Kalimat atiq itu sudah terpakai untuk perempuan, anak perempuan yang sudah mendekati masa balik atau awal balik. Awal balik. Al-mar'ah asyaba awal matabluk. Anak perempuan yang sudah mulai menginjak masa bulu, masa balik. Yakni para gadis atau perawan yang masih baru saja mengalami masa balik, masa bulu. Kemudian kalimat yang kedua adalah dawatil khudur. Al khudur jam'u khidrin bi kasril kha al mu'jama. Jamak khidr. Dengan dikasrah kha-nya. Al mu'jama artinya yang diberi titik satu. Ai sitruha, yakni maksudnya adalah yang memiliki sitr, yakni wa huwa janib minal bait yuj'al alaihi sitra, yakni sisi daripada rumah yang kemudian diberi sitr tirai begitu. Yakunul jariyatil fikr, yang diperuntukkan bagi gadis yang baru saja meninggalkan masa kanak-kanaknya, meninggalkan masa apa istilahnya, yang baru saja balik. Al-fikr yakni perawan. Ya da'un wa yarjun. Kalimat yang ketiga. Al-wawu fi hadainil fi'lain min aslil fi'al. Wawu di situ pada dua fi'il tersebut dari asal fi'ilnya. Jadi dia bukan walaisat wawa jama'atin, bukan wawu jama'ah. Nah, wawu jama'ahnya di mana? Ya mah itu hilang dia karena bertemu dengan ya sukun, bertemu sukun. Iltika usakinain. Dia dikalahkan dan dicukupkan dengan adanya nun. Baik, yang keempat hatta nukhrija. Hingga apa ini? Mengeluarkan, kami mengeluarkan al-ula lil ghayah. Yang pertama, yakni hatta yang pertama karena di situ ada dua hatta. Hatta nukhrija al-biqra min khidriha. Hatta yang pertama ini lil ghayah, artinya makna hatta yang asal memang lil ghayah. Hingga artinya, hingga kami mengeluarkan al-biqr, perempuan-perempuan muda, perawan-perawan dari tempat pingitannya. Wa hatta athaniyah lil mubalaghah. Sedangkan hatta yang kedua lil mubalaghah. Apa makna lil mubalaghah? Ya ini pensangatan. Wa hatta nukhrijal huyat, dan sampai pun wanita-wanita yang haid. Tayib. Yang kelima, tuhratahu ay husul tadhhiri dzunub fihi. Tuhratahu artinya adalah terhasilkan pembersihan dosa padanya, yakni pada dua hari raya tersebut. Al makna al ijmali, makna secara global. Yaumu Idil Fitri wa yaumu Idil Adha minal ayyamil mufaddalah. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha itu termasuk daripada hari-hari yang penuh dengan fadilah, yang memiliki keutamaan. Allati yadhhar fiha syiarul Islam. Yang tampak padanya syiar daripada Islam. Wa tatajalla uquwatul muslimin bijtima'ihim wa tarafsihim, dan terlihat jelas persaudaraan muslimin. Ya mestinya demikian ya. Artinya kita berbicara tentang asal daripada syariat ini, tujuannya adalah hal tersebut. Ya, seandainya kemudian kaum muslimin mau bersatu kembali kepada aturan agamanya, menjalankan syariat Islam, syariat agamanya, syiar-syiar kebersamaan ini ya, walaupun setahun dua kali ya, tentunya jangan ditinggalkan. Akan sangat tampak ukhuwah Islamiyah dengan berkumpulnya mereka di satu tempat dan rapatnya barisan mereka. Kullu ahli baladin yaltamuna fi sa'idin wahidin. Ini tinggal teori kalau sekarang di tempat kita. Mungkin di tempat-tempat yang lain, walhamdulillah, semoga masih terpelihara. Kullu ahli balad yaltamun fi sa'idin wahid. Masing-masing penduduk negeri berkumpul di satu tempat, terhimpun dalam satu tempat. Seandainya hal tersebut kemudian diprakarsai oleh penguasa pemerintah, maka luar biasa. Karena pemerintah daerah memiliki tempat-tempat yang bisa dan mampu untuk menampung ya kaum muslimin. Tempat-tempat yang luas. Sholat Id di lapangan terbuka, lapangan yang luas. Dipimpin oleh umara, wah, luar biasa. Langsung imam dan khotibnya, misal Pak Bupati yang mimpin, menjadi syiar kebersamaan yang luar biasa dari penjuru daerah, misalnya se-Kabupaten Ngawi. Itu syiar kebersamaan. Bukan kemudian justru pada acara-acara yang itu sifatnya keduniawian, bisa berkumpul dan bergabung menjadi satu, dikumpulkan sampai puluhan ribu orang untuk acara-acara yang bersifat keduniawian. Sepantasnya hal-hal seperti ini yang kemudian dihidupkan. Atau seandainya misal diprakarsai oleh Bapak Samad misalnya, satu kecamatan itu sudah luar biasa. Sudah banyak nanti kaum muslimin. Pak Camatnya sekalian yang jadi imamnya dan khatibnya. Karena itu pada asalnya adalah haknya umara ya. Pada asalnya syiar-syiar tersebut memang umara yang menghidupkannya, penguasa. Idhara li wahdatihim, menampakkan persatuan mereka. Ya walaupun saat ini belum terrealisasi, itu tetap menjadi dambaan kita bersama, keinginan kita bersama. Kaum muslimin bisa bersatu wa ta'al qulubihim, dan kerukunan hati-hati mereka, wa istima' kalimatihim, dan persatuan kalimat mereka, ala nusratil Islam wa i'la kalimatillah, dalam membela Islam dan meninggikan daripada kalimatullah, wa iqamati dzikrillah, dan menegakkan dzikrullah, wa idhar sya'iri, dan menampakkan daripada syiar-syiarnya. Fa yahillu bihim min atafillah wa yanzilu alaihi min barakatih wa yashmaluhum min rahmatih ma yaliqu bi lutfi wa judi wa ihsani. Yahillu yani yasubbu bihim min atafillah, yani tercurahkan bagi mereka al-taf, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan turun atas mereka barokahnya, dan melingkupi mereka rahmatnya, rahmat yang yaliqu bi lutfi wa yaliqu bi judi wa yaliqu bi ihsani, yang sesuai dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah, dan kemurahan Allah, dan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini semua diharapkan oleh setiap kaum muslimin dan dicita-citakan. Setiap kita tentu mengharapkan kasih sayang Allah dan kelembutannya. Dengan kasih sayang Allah dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, sifat lemah lembut Allah kepada kita, kita akan terhindar dari berbagai macam malapetaka. Kita akan terbebas dari berbagai macam musibah. Dan dengan rahmatnya dan barokahnya, kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Dan dengan itu semua, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Lidha, karenanya amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa habta 'alal khuruj. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dan menghasung agar keluar. Kaum muslimin semuanya keluar. Sekali lagi, keluar ke lapangan. Menuju ke lapangan. Lapangan tempat sholat beliau sallallahu alaihi wasallam jaraknya dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi apa? Itu sekitar ada kurang lebih setengah kilo dengan lapangan ini. Setengah kilo atau satu kilo, kurang lebih lah. Gitu. Jarak sini mungkin lapangan di Sageneng. Kurang lebih. Wa hatta 'alal fatayat al-mukhaddarat. Bacanya mukhaddarat, kalau mukhaddirat nanti bahaya, Pak. Hatta 'alal fatayat al-mukhaddarat. Fatayat al-mukhaddirat itu artinya yang membuat mabuk kepayang. Jadi bahaya menerjemahkannya, jangan. Jadi hati-hati. Bacanya hati-hati. Mukhaddarat artinya yang dipingit, yang berada dalam pingitan. Nah, mukhaddir, mukhaddirat itu adalah suatu yang membius, buat mabuk kepayang. Para gadis-gadis yang berada di dalam pingitan. Wan nisa al-huyyab, dan wanita-wanita yang haid disuruh untuk keluar semuanya. Ala an yakun, an yakunna fi nahiyah ba'idah anil musallin. Ala an yakunna, dengan tasdid ya, supaya mereka-mereka ini, para wanita-wanita, para gadis-gadis, mereka berada, walaupun keluar, tetapi mereka berada di sisi yang agak jauh dari orang-orang yang menjalankan sholat. Ya, ini an-nisa al-khuyat tentunya maksudnya di sini, karena mereka tidak sholat. Liyashadnal khair wa da'watal muslimin, supaya mereka ikut menyaksikan kebaikan dan seruan muslimin. Fayanalna min khairi dzalikal masyhad, hingga kemudian mereka pun meraih kebaikan daripada dzalikal masyhad, yakni sesuatu yang tersaksikan tersebut. Maksudnya yakni syiar yang besar tersebut. Mereka bisa ikut menyaksikannya, yang yakni menghadirinya. Wa yusibuhun min barakatihi ma hunna fi amasil hajah ilaih min rahmatillah wa ridwani. Dan yusibuhun menimpa mereka, ini tertulah kepada mereka pula para wanita dari barakahnya, barakah dzalikal masyhad, barakah daripada syiar tersebut. Ma hunna fi amasil hajah, di mana mereka berada pada kondisi yang sangat butuh ilaih kepadanya. Min rahmatillah wa ridwani, ini yusibuhun min barakatih min rahmatillah wa ridwani, begitu maksudnya. Tercurah kepada mereka barokahnya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keriduannya. Wallahu taala alam bisawab. Untuk berikutnya terkait dengan khilaf, ini cukup panjang pembahasannya. Kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nabi kadilahuna wa sallallahu alaihi wa sallam.